Bagaimana dengan puasa yang tertinggal, yang belum diqadha, kemudian datang bulan puasa yang berikutnya, apakah masih bisa diqadha setelah bulan puasa berlalu? Iya, tetap diwajibkan bagi dia untuk mengqadha, ya, sesuai dengan kadar berapa jumlah puasa yang dia tinggalkan. Nah, kemudian di sini juga ada anjuran dari sebagian ikhwan agar kemudian para jamaah apabila mendatangi sholat, hendaklah mendatangi sholat dengan sebaik mungkin dan mengambil perhiasan yang baik dan tidak menyebabkan seorang terganggu, ya, tidak menyebabkan seorang terganggu. Mungkin terkadang ada sebagian ikhwan, ya, yang tidak menyangka bahwa sungguhnya dia telah menyakiti saudaranya muslim dan mengganggu pada saat dia mengerjakan sholat, ya, sholat berjamaah bersama saudaranya yang lain. Naam. Wallahu a'lam, mungkin dia makan bawang, ya, kemudian dia belum menghilangkan baunya, lalu dia datang ke masjid menyebabkan munculnya bau tersebut dan terganggu. Yang demikian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan yang demikian, apa, telah menyebutkan bahwa innal malaikata ta'adza mimma ta'adza minhu banu Adam, bahwa para malaikat terganggu dengan apa-apa yang terganggu darinya kaum muslimin manusia pada saat mereka mengerjakan salat.